Okay. قال المعلم رحمه الله الثالث التحليق وهو إبطال العمل فقط لا محل له لمجيء ما له فصل كلام بعده وهو لو وجد نقضا دون زيد قلبا ومن نبي قوله تعالى لقد علمت معه لا ينطقون وعلى نبي انه علمت لا زيد قائما ولا وإن النابية نحو علمت من زيد قائم وهمزة الاستفهام نحو علمت زيد قائما أم أمر فقال أحد المسؤولين اسم استفهام نحو علمت أيها أبو فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات جدًا يعني ketika التعليق يعني secara lambat data namanya dalam kurung tidak terdapat tanda-tanda nasab yang tertular namun secara masal dianggap beramal. Namun secara mahal dianggap beramal. Taklik wajib diterapkan jika setelah dhanna wa akhwatuha dan fa'ilnya, jika setelah dhanna wa akhwatuha dan fa'ilnya terdapat sesuatu berikut ini. A. Alamul ibtida. Lam al-ibtida. Contoh. Zonantu la zaidun qalim. Zaidun pada Qaimun Khobar. Jumlah ismiyah Zaidun Qaimun fi mahali nasbin maful fi idzan. Secara lafaz Zaidun tetap dirobakan, Qaimun tetap apa ini? Dirobakan. Tapi secara mahal, susunan perkataan itu mahal asal menjadi maful bihnya dhanna. Kenapa? Karena setelah dhanna ada lamun tidak. Setelah dhanna dan fa'ilnya tentunya ya. Ada lamun tidak. La Zaidun qaimun. Wajib ini. Tak boleh dhanna tu la Zaidun qaimun tak boleh. Selama ada lamun tidak wajib taklim. B. Ma'an nafiyah. Contoh. Lamat alim tak. Ma'an ulangi yang tinggul. Makhluk nasbin, makhluk bin, dari alim tak. Karena taklik, sebabkan setelah aliman dan fa'ilnya terdapat mana dia, dapat alim karena alimnya. Ceng, la an-nafiyah. Contoh, alim tu la Zaidun qaimun wal amra. Zaidun tada qaimun khabar, tada khabar fi mahalli nasbin, khabar min alimtu. Karena setelah alimtu adalah nafiyah. Terjadi ta'lim. Secara lafaz tidak terlihat mudharat khabarnya dinasab, tapi secara mahal dianggap mahal nasab jadi maf'ul bih. Ya. Oke. Ma nafiyah. Ma in nafiyah. Nahu alimtu in Zaidun qaimun. E. Hamzatul istifham. Contoh. Alimtu an Zaidun qaimun an amran. Thank you. Salah satu dari dua maupun penyelenggaraan kurba itu juga. Salah satu dari dua maupun penyelenggaraan kurba itu juga. Kaum akan mulai disebutkan. Contoh alim itu ayyuhum agungan. Ayyuhum maupun yang pertama. Ini bisa. Ya. Abuka khobatnya. Mutasanya dibuat. Ini jalan buat. Mutasanya khobat tadi menjadi makhluk yang kedua. Makhluk khobat. Salah satu makhluk yang kedua berbahaya cek istilah. Maka tak jadi taklim. Secara lahat yang kelihatan dan nantinya, tapi secara mahal masuk semua seperti makhluk. Contoh alim itu ayyum abunga. Sobat tak fa'il ayyum jajarin mayurun makhluk bi yang pertama. Ya, abunga sobat mutadahnya dibuat gua. Gua abunga. Mungkin tadi mahal atau jajarin makhluk bi karena yang mayurun. قال المؤلف رحمه الله ولا يذكر التعليم ولا وهو في شيء يقال التصديق ولا في قلبه الجامد وهو الناس أبو تعلم فإنهما ملازمان سيرة العمل وما أجرهما من أقل الباب ينصحهم يأتي من المضارع والأمر وغيرهما إلا وهب من أقل التصديق فإنه ملازم سيرة الماضي. Catatan. Hukum taklik dan ilgha. Hukum taklik dan ilgha. Tidak berlaku pada jenis A, seluruh anggota akan tersir. Seluruh anggota akan tersir. Nah, mereka selalu imam, berarti ya. Tahu akan tersir ya. Nah. Jala, abda, dan obat. Ini ya. Kita tidak mengalami taklik dari ilgoh. Tapi mereka semuanya ikmal. Ya. Tidak mengalami hukum taklik dari ilgoh. Ya. Hab dan ta'allam. Ihab dan ta'ala mesti ikmal. Ya. Jadi selain akalut tasjir, selain had, selain ta'ala mengalami taklik dan ilgok jika hukum-hukum yang disampaikan kemarin terjadi. Dan sini jelaskan, hab dan ta'alam selalu berhubung binil amarah. Wahabah selalu berhubung binil mazim. Sudah dicatat pada kesempatan yang berikutnya. قال المعلم رحمه الله وارث الصالحين ما لهن مما تقدم من الاقدام فتقدمت فاخطوها من ذلك تخصيصا ونوعاً وحكم يسامع هل يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ويجوز حق المحفولين او احد بما في دليله نحو اين شركائي الذين كنتم تزعمون اي تزعمونهم شركاء salah satu dua makhluk fikirnya dona makhluk dua atau salah satunya dua makhluk fikir dona makhluk dua atau salah satunya boleh dua jika ada dalil yang menunjukkan jika ada orang yang petunjuk yang menjelaskan contoh yang dua-duanya dibuang. Aina syurakai alladzina kuntum tazumun. Tazumun itu menyebut fa'ilnya. Maful bin dua-duanya dibuang. Asalnya tazumuna hum syuraka. Hum maful bin utama syuraka maful bin dua. Contoh yang salah satunya dibuang. Ialah jika ada yang bertanya kepadamu. Mandolan tahu kaliman. Kemudian kau jawab mandolan tu Zaidan. Nah, Zaidan jadi maupun yang pertama, maupun yang kedua dibuang. Yakni mandolan tu Zaidan. Kau menyingkat pertanyaan, ya. Boleh membuang salah satu maupun punya. Qala rahimallah. وعد صاحب الجهمية من هذه الأقوال الناصبة لذلك الله سبحانه سبعا للأقوال وما وافقوا ولا بد أن يكون مقوله هذا جملة من الإجماع نحو سمعت زيدا يقول كذا وقال تعالى سمعت أحبابا يقولهم وغلب الجمهور أنها فكر متعدد إلى واحد فإن كان معرفة تمت الأول فالجملة التي فرد الخال وإن كان نكرة كما في الآية فالجملة صفة والله أعلم dan kita diselatkan pada saat mata sebelumnya tak sama ya, ini ada dua pendapat dalam takwangan menyusul kita pada dunia yang juga mengikuti ahli pendapat termasuk saudaranya Donald Trump ya, dengan syarat makul yang kedua rupa jumlah ya, yang bisa dikenal sesuatu yang bisa dikenal contohnya sama itu Zaidan yakulkan perkataan Zaidan ya. Zaidan mampun yang pertama yakulkan jumlah perkiraan kita ini mampun yang kedua menurut Ibnu Ajurum dan Al-Abbas ada pun matahab jumlah ulama Samina ini tidak termasuk dalam wafatwa, tapi cukup memiliki satu makhluk saja. Jika sebelumnya ma'rifat, seperti contoh yang pertama, Samin tu Zaidan yakulu kada, maka jumlah fi'liyah bisa jadi hal. Dan jika sebelumnya nakira, seperti contoh dalam ayat, Samina pada yakulu hum, maka jumlah dia sifat atau na'an. Yakulu hum, na'an. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Beres. Ada pertanyaan? Qala al-Malik rahimahullah babul mansubat minal asma. Bab isim-isim yang dinasab. Al-mansubat khamsatu asyar yang dinasabkan dari 15. Wa hiya itu yang pertama al-maqul bih. Pemindu al-munada sama saya tiba masuk dalam perkara ini ialah munada yang akan menjelaskan penjelasan yang akan datang. Wal-masjah wa-yusama makhlutlah. Kemudian masjah yang disebut dengan makhlutlah. Wadah pun zaman, wadah pun makan. darah sama dengan makan. Wasam al makul fi yang disebut dengan makul fi, wal makul ajri, wal makul ma'an, wal musaffa bil makul fi, wal khaf, wal tamyiz, wal mustasna, wal khabar kana, wal khawatiya, wal khabar al khurum al musaffa bilaita, wal khabar makul al farba, wasm minna wa khawatiya, wasm la alatina min jinsi, wal tabi bil wawa. أعطاكوا أشياء كما ذكرنا. نعم. طيب. مبتدأ سودا فاعل سودا منفتح منصوب الأسماء. منصوب الأسماء itu ada yang sudah juga yakni. Nah. Khobarnya kana wa'afwa tuha khobarnya al-qurub al-musyabbah bilaita khobarnya afalul muqarabat atau kata wa'afwa tuha isimnya inna wa'afwa tuha isimnya la'alam tulisisi sudah dibahas tinggal membahas jenis-jenis maf'ul kemudian khal tamyiz mustasna dan tawa. Setelah itu sabar tapi setelah itu selesai. Ganti kitab lagi tempat ini juga. Ganti kitab lagi tempat ini juga. Ya, hanya mungkin ada beberapa tambahan faedah-faedah ya. Nah, sebagainya. Nah, yang menyimpulkan ternyata nampu itu apa? Mudah, ya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Perincian bahasa makul-makul besok insyaAllah pada sebab yang ada. Ya, tak lihat sekrip ini semua, ya. Makul. Pasal ya. Nah, nah. Apa lagi pesannya? Irwan, nah, satu juga, imam semuanya. Nah, baru pokoknya, catat-catat baik-baik, ya. Imam, lagi, hanya yang sakit, ya. Tanya, banyak-banyak, jaga kesehatan, ya. Supaya untuk memang Pak Profesor belajarnya nanti karena kita sudah masuk ke pertengahan kita tinggal separuh perjalanan lagi sudah berapa bulan kita membahas kita ini masih berjalan 2 bulan ya sudah berjalan 2 bulan 6 bulan nanti yang tinggal 2 bulan nanti insyaAllah nah itu insyaAllah yang pengen kebun ya bisa kalau bulan selesai kenapa kalau gak bisa bisa dikebun ya mau tanya apa lambat ucatannya sama catatannya sama, kenapa harus berlambat-lambat? Ya, nah, keburukan yang kabur belum khatam. Kebalikan yang kabur itu sudah khatam, ya. Ya, kita nggak tahu apa yang ada di pintu, ya. Berlambat-lambat malah tak dapat, ya. Nah, kan catatannya sama,